بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد حديث لهفال حديث معطية رضي الله عنها قسم الفتى yang dari Tarbiyatul Fatah yaqul Qismullah Qismuddin 1 Qismuddin 2 Bismillahirrahmanirrahim qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Babul qiyam lil janazah Bab berdiri untuk jenazah yakni berdiri ketika ada jenazah lewat. Baik. Bab ini berkaitan dengan bab-bab yang setelahnya. 1, 2, 3, 4, 5 bab berturut-turut disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Membahas tentang masalah al-qiyam lil janazah, bangkit berdiri untuk jenazah. Khulafahnya terkait dengan masalah berdiri untuk jenazah ada dua keadaan. Yang pertama, bagi seseorang yang tidak ikut dalam rombongan pengantar jenazah. Bagi seseorang yang tidak termasuk rombongan pengantar jenazah. Ketika ada jenazah lewat, maka dia diperintahkan untuk berdiri. Diperintahkan untuk berdiri. Sampai lewat. Keadaan yang kedua, seseorang yang termasuk rombongan pengantar jenazah. Maka dia berdiri, tidak duduk hingga jenazah dimakamkan. Hingga jenazah dimakamkan. Ini dua keadaan. Kemudian untuk keadaan yang pertama, berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Ini umum. Baik jenazah muslim ataupun jenazah non-muslim. Baik jenazah muslim ataukah jenazah non-muslim. Barakallahu fikum. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua, berdiri untuk datangnya jenazah. Hukumnya wajib ataukah sunnah ataukah dimansukh. Ini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan berdiri untuk menyambut jenazah hukumnya wajib. Sebab Rasulullah SAW menggunakan lafaz perintah. Idza ra'aitumul janazata faqumu hatta tukhallifakum. Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah hingga dia melewati kalian. Kata-kata qumu itu perintah. Sehingga sebagian ulama berpendapat wajib. Ada yang berpendapat sunnah. Ada yang berpendapat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada yang berpendapat mansukh. Jadi perintah untuk berdiri menyambut datangnya jenazah itu dihukumi mansukh. Sebab ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Katanya Ali bin Abi Thalib, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qama lil janazati tsumma qa'ada." Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam Beliau dahulu berdiri untuk menyambut jenazah. Kemudian setelah itu beliau duduk. Tidak berdiri lagi. Pada kalimat summa qa'ada, kemudian beliau duduk, difahami oleh sebagian ulama, perintah berdiri menyambut jenazah dimansuh, dihapus hukumnya oleh hadis Ali. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan wajib berdiri, ada yang mengatakan sunnah berdiri, ada yang mengatakan tidak ada kewajiban, tidak ada sunnah, bahkan mansuh, dihapus hukumnya. Dan masing-masing dipegangi oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Naam. Yang dirajihkan oleh sejumlah ulama, barakallahu fikum, al-qawlu tsani. Pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasanya berdiri untuk menyambut jenazah, berdiri ketika ada datang jenazah, itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Juga tidak dikatakan mansukh. Tidak dikatakan mansukh. Barakallahu fikum. Ini upaya untuk menjamak, mengkompromikan dua riwayat yang ada. Riwayat yang menyebutkan perintah berdiri dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyebutkan Rasul duduk setelah itu. Sehingga kalau menggunakan tariqatul jama', cara mengkompromikan dua riwayat ini, perintahnya bukan lagi sebagai perintah wajib alias perintah sunnah. Duduknya Rasulullah SAW tidak berdiri menyambut jenazah, libayanil jawaz, untuk menjelaskan kebolehan duduk tidak berdiri. Paham tu? Sehingga khulafanya barakallahu fiik, berdiri untuk menyambut jenazah hukumnya sunnah. Hadza huwa zahir dan dirajikan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dirajikan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, juga dirajikan ala Imam Nawawi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Naam. Hada wa hada, tiga pendapat, dan yang zahirullahu alam pendapat yang mengatakan sunnah. Taib. Masalah yang ketiga terkait dengan orang yang termasuk rombongan pengantar jenazah. Dijelaskan tadi tidak boleh duduk hingga jenazah dimakamkan. Taib. Larangan duduk di sini bersifat haram ataukah bersifat makruh? Dalam artian, berdiri sampai jenazah dikebumikan, itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Al-jawab, barakallahu fikum, hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah, sehingga afdalnya dia terus berdiri hingga jenazah dikebumikan. Tapi kalau dia duduk, labas. Tidak mengapa, barakallahu fikum. Ini khulafah yang ada dalam pembahasan ini dan semuanya khilaf. Ada pembahasan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Sehingga barang siapa yang berpendapat dengan salah satunya lah. Tapi yang zahir, yang nampak bagi kita, apa yang diuraikan di atas, barakallahu fikum. Sekarang kita baca bab-babnya Imam Bukhari dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب القيام للجنازة باب berdiri untuk menyambut datangnya jenazah. قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله ابن المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني dikenal dengan sebutan علي بن المديني. قال حدثنا سفيان سفي بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ترى عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركاته إذا رأيتم الجنازة فقوموا hatta tukhallifakum. Apabila kalian melihat jenazah, maka bangkitlah, berdirilah hingga dia berlalu dari kalian. Qala Sufyan, berkata Sufyan, qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, akhbarani Salim. Kalau yang di atas, an Salim. Kalau sekarang, akhbarani Salim. Az-Zuhri mendengar langsung dari Salim. An abihi, qala akhbarana Amir ibn Rabi'ah. Kalau yang di atas, an Amir ibn Rabi'ah. Sehingga Imam Bukhari membawakan isnad yang kedua ini, yang sesungguhnya sama, untuk al-ikhbar, bahwasanya mereka semua saling mendengar dari gurunya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zad al-Humaydi, al-Humaydi menambahkan, hatta tukhallifakum aw tuba. Di sini al-Humaydi menambahkan dari Sufyan. Tadi Ali bin Abdullah al-Madini meriwayatkan sampai kalimat hatta tukhallifakum. Al-Humaydi meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan isnad yang sama dengan tambahan aw tuba. Kalau kamu melihat jenazah, maka berdirilah hingga jenazah itu melewati kalian, aw tuba, atau jenazah diletakkan di bumi. Kata-kata aw tuba ini bukan untuk selain rombongan pengantar. Kalimat aw tuba atau diletakkan itu jenazah, ini untuk rombongan pengantar jenazah. Dia berdiri, terus berdiri, tidak duduk, hingga jenazah ditaruh di kuburannya. Sehingga dua keadaan. Kata-kata hatta tukhallifakum, berdirilah menyambut jenazah hingga dia lewat. Ini untuk yang bukan rombongan pengantar. Keadaan yang kedua, autuba, atau itu jenazah diletakkan di tanah. Ini bagi rombongan pengantar jenazah. Terus berdiri hingga diletakkan jenazah di kuburannya. Barakallahu fikum. Dua keadaan. Hadis ini khonafdina azakumullah dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan wajibnya qiyam. Al-qaul bi wujubil qiyam. Wajibnya qiyam. Dari kata-kata faqumu. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala bab mata yaq'ud idza qama lil janazah. Bab kapan dia duduk ketika dia sudah bangkit menyambut jenazah. Duduknya kapan? Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Al-Layth ibn Sa'ad Abu al-Harith al-Fihmi al-Misri. An-Nafi' عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول mengatakan إذا رأى أحدكم جنازة apabila salah seorang di antara kalian melihat jenazah فإن لم يكن ماشيا معها kalau dia tidak termasuk orang yang berjalan bersama jenazah, bukan termasuk rombongan pengantar, falyakum hatta yukhallifaha, hendaklah dia berdiri hingga dia membelakangi jenazah tadi. Ini hingga itu jenazah lewat. Ini keadaan yang pertama. Aw tukhallifahu aw tuba min qabli an tukhallifahu, atau diletakkan sebelum jenazah itu melewati dia. Baik, ini hadis dari sahabat yang sama, namun dengan lafaz yang lebih menjelaskan. Kapan dia duduk ketika sudah berdiri menyambut jenazah? Hadis ini berkaitan dengan yang bukan rombongan pengantar. Ini hadis berkaitan dengan yang bukan rombongan pengantar. Diperintahkan untuk berdiri ketika lewat sebuah jenazah. Kapan dia duduk? Dua keadaan. Yang pertama, ketika jenazahnya lewat. Sudah lewat, berlalu, maka dia duduk. Keadaan yang kedua, jenazahnya sudah diletakkan sebelum lewat. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dia berdiri ada jenazah, tiba-tiba itu jenazah diletakkan di depan dia sebelum dia lewat. Ya sudah, kamu duduk. Paham tuh? Diperbolehkan duduk walaupun jenazahnya belum sampai kuburan. Itu kalau jenazahnya tudak, sudah diletakkan di tanah. Ya sudah, jangan yang gotong capek barangkali. Hah? Ini kamu di pinggir jalan, ada lewat jenazah. Kamu berdiri, menyambut. Kamu termasuk berpendapat yang mengatakan wajib, atau yang mengatakan sunnah, bukannya mengatakan mansuh. Berdiri. Begitu berdiri, ternyata yang gotong capek. Sudah, capek. Istirahat dulu, istirahat semuanya, duduk, diletakkan jenazahnya. Ya sudah, kamu boleh duduk. Walaupun belum sampai kuburan. Dari sahabat ya, dua keadaan. Yang pertama, lewat jenazahnya. Seret, ya sudah, kamu boleh duduk. Yang kedua, ketika jenazah diletakkan sebelum lewat dari kamu. Itu dua keadaan, barakallahu fikum. Itu kepada kalimat, autudah min qabli antu khalifah. Barakallahu fikum. Paham? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala qala haddathana Ahmad ibn Yunus wa Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus al-Yarbu'i al-Misri. Qala haddathana ibn Abi Dhib an Sa'id al-Maqburi an abih. Aku namanya Abu Sa'id. Ini Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Ma'ruf dengan kunyahnya. Qala kata Abu Sa'id al-Maqburi. Kunna fi janazatin. Kami dulu pernah ada sebuah jenazah. Mengantar sebuah jenazah. Fa'akhadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu biyadi Marwan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an mengambil tangannya Marwan ibn al-Hakam al-Umawi. Fajalasa qabla an tudha. Maka mereka berdua duduk sebelum jenazah diletakkan. Faja'a Abu Sa'id radhiyallahu an. Maka datanglah Abu Sa'id bin al-Khudri radhiyallahu an. Fa akhadha bi yadi Marwan. Beliau langsung mengambil tangannya Marwan. Faqal, sambil mengatakan, "Qum." Berdiri. Fa wallahi, sungguh demi Allah, laqad 'alima hadha. Sungguh ini orang tahu. Siapa ya, Pak? Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'an dzalik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari ini, yakni duduk sebelum diletakkan jenazah. Faqala Abu Hurairah, sadaq. Maka berkata Abu Hurairah, betul. Ini Abu Sa'id al-Khudri. Dibetulkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, ikhwan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari menjelaskan pihak yang kedua. Menjelaskan orang yang termasuk rombongan pengantar jenazah. Entum? Bagi yang ikut mengantar jenazah, dia tidak boleh duduk hingga jenazah diletakkan di kuburan. Paham ya? Dari sini. Di sini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an mengingkari tindakan Abu Hurairah dan tindakan Marwan yang duduk sebelum jenazah diletakkan. Dia mengatakan, "Gum! Ayo, berdiri. Ini belum ditaruh jenazahnya. Berdiri." Dia tahu Rasul melarang kita dari yang semacam ini. Dan dibetulkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Sehingga khulafahnya bagi rombongan pengantar jenazah, dia terus berdiri sampai jenazah diturunkan, diletakkan di bu. Paham dong? Ini wadih barakallahu fikum dari sini. Tayyib. Di sini ada iskal. Abu Hurairah membenarkan ucapan Abu Sa'id. Rasul melarang duduk sebelum jenazah diturunkan. Lalu kenapa sahabat Abu Hurairah dan Marwan duduk? Padahal tahu Rasul melarang duduk sebelum jenazah diletak. Jawabannya, adapun Marwan ibn al-Hakam rahimahullah, fa innahu la ya'rif hukm al-mas'alah. Dia tidak mengetahui hukum permasalahannya. Sehingga dia duduk aja. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu an, fa'ala dzalika li bayanil jawaz. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu an berbuat demikian, beliau duduk sebelum jenazah diturunkan, beliau berbuat demikian untuk menjelaskan kebolehannya. Artinya, larangannya bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Perintah berdiri itu tidak wajib alias sunnah. Sehingga beliau duduk. Padahal beliau tahu, tidak boleh duduk. Menunjukkan beliau memahami perintah berdirinya bukan wajib, tapi sunnah. Larangan duduknya bukan haram, tapi makruh. Maka barang siapa yang duduk, tidak diingkari. Barang siapa yang berdiri sampai jenazah diturunkan, itu afdal. Melakukan tindakan yang sunnah. Barakallahu fikum. Faham dong? Ingat, ini semua bagi yang berpendapat antara wajib dan sunnah. Yang zahir, yang nampak, sunnahnya. Tidak wajib. Baik yang berdiri menyambut datang jenazah, atau yang berdiri sampai jenazah diletakkan. Pada dua keadaan tadi, sama-sama sunnah, hukumnya tidak wajib. Bagi yang mengatakan sunnah atau wajib. Lain halnya bagi pendapat yang mengatakan mansukh. Intahaina. Kalau mansukh ya sudah, enggak berdiri. Duduk aja. Mau lewat-lewat jenazahnya, mau mansukh. Dia duduk aja dia. Begitu sampai kuburan, mau dimakamkan atau belum, duduk aja langsung. Enggak ada masalah. Dikarenakan dia meyakini dia meyakini mansukh. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Faham dong? Kok diam aja ini? Jadi apa ya? Khulasanya yang pertama tadi, yang saya sebutkan. Jadi apa yang saya sampaikan di awal, sebagai khulasahnya, barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala, babu man tabi'a janazatan, fala yaq'ud hatta tuwda'an manakibir rijal, fa'in qa'ada umira bil qiyam. Bab, seseorang yang mengikuti jenazah, jangan duduk hingga diletakkan dari pundak-pundak orang yang mengangkatnya. Kalau dia duduk, diperintahkan untuk berdiri. Ini bab untuk apa ya, Pak? Ini bab untuk menjelaskan pihak kedua, yaitu yang termasuk rombongan pengantar jenazah. Sangat jelas babnya. Bab, siapa yang mengantarkan jenazah, jangan duduk hingga jenazah diletakkan dari pundak-pundak orang yang mengangkatnya. Kalaupun sudah duduk, diperintahkan untuk berdiri. Atau apa? Barakallahu fikum. Kalimat umira bil qiyam, diperintahkan untuk berdiri, dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib berdiri, ada yang mengatakan sunnah berdiri. Qaulani, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi yang zahir Allah Ta'ala alam disawab, zahir Allah Ta'ala alam disawab adalah mustahab. Itu pendapat yang mayoritas para sahabah, jumhur tabi'in, seperti yang dinukil oleh al-imam Ibn Mundir rahimahullah Ta'ala. Ada sebagian yang mengatakan wajib. Tapi yang zahir Allah alam, istihbabu dhalik, sunnah saja. Sehingga yang berdiri afdal, yang duduk tidak ada masalah. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري شيخ البخاري sehingga البخاري بين مسلمين تعبب تعنترته مسلم مسلم yang pertama muridnya itu مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح yang punya kitab صحيح مسلم dan مسلم yang selanjutnya gurunya Imam Bukhari sekarang ini مسلم bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Yahya. Hisham yang meriwayatkan dari Yahya, Hisham bin Man. Abu Usama. Naam, wa Hisham bin Abi Abdillah Dastawai. Nama bapaknya Sanbar. Hisham ibn Sanbar Ad-Dastawai. Qala haddatsana Yahya. Wa man Yahya? Haris. Siapa di sini Yahya? Banyak Yahya. Ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang mana ini? Al-Ansari. Hisham an Yahya. Hasan. Hasan. Hisham an Yahya. Ya Allah, ya akhana. Ya akhana. Ya akhana arifin. Hisham an Yahya. Huwa Hisham bin Abi Abdillah Ad-Dastawai. Sambar. Hisham bin Sambar. Wa man Yahya? Al-Ansari. Masya Allah alaih. Sama kayak Haris. Di situ ada gurunya lagi. Hisham an Yahya an Abi Salamah. Yahya an Abi Salamah Yahya bin Man. Ya akhana Hamzah. Ada Hamzah Abu Bustam. Takafur semua ni maklumatnya ni. Anda kira akan aflah. Anda kira akan musran. Wah, takafur semua maklumatnya ni. Allah nusta'an. Kalau antum melihat ada Hisham an Yahya an Abi Salamah. Hisham adalah Hisham bin Abi Abdillah Ad-Dastawai. Wa Yahya huwa Yahya bin Abi Katsir. Wa Yahya bin Abi Katsir. Dia yang banyak meriwayatkan dari Abu Salamah. Abu Salamah bin Man? Abu Salamah bin Abdurrahman ibni Auf. Dia adalah putra dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fiik. Baik. Qala haddathana Yahya. Huwa Yahya bin Abi Kathir. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jangan-jangan banyak yang tidak tahu namanya Abu Sa'id ini. Siapa namanya Abu Sa'id ini? Muhammad Ridwan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Ahsanta. Wa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Idza ra'aytumul janazata faqumu." Kalau kamu melihat jenazah, bangkitlah. "Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudha'." Dan barang siapa yang mengikuti jenazah tadi, jangan duduk hingga jenazah diletakkan. Wah, sangat jelas nas hadis ini. Kalimat hatta tudha', hingga diletakkan, Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan di atas, hatta tudha'an manakibir rijal. Sehingga diletakkan dari pundak-pundak orang yang mengangkatnya. Ya, ketika sampai di kuburan, diturunkan dari pundak mereka, blek, taruh di bumi, halas. Maka boleh duduk. Barakallahu fiik. Hadza wadih. Wa qala rahimallahu ta'ala, babu man qama li janazati yahudi. Bab seseorang yang berdiri menyambut datangnya jenazah orang Yahudi. Bab ini secara khusus untuk menjelaskan kepada kita, hukum ini berlaku untuk semua jenazah, baik jenazah muslim atau jenazah non muslim. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'adz ibn Fadalah. Qala haddathana Hisham an Yahya an Ubaidillah ibn Miqsam an Jabir. masyaallah. Ada Hisham, ada Yahya, man Hisham, man Yahya. Hah? Allah. Nah, sama ya Pak, Hisham bin Abi Abdistawai wa Yahya bin Abi Katsir. Wa Yahya bin Abi Katsir. Masyaallah. Wa Yahya bin Abi Katsir. Nah, ini dikasih maklumat dulu ini. Abu Hurairah. Hisham an Muhammad. Man Hisham atau man Muhammad? Perasaan sudah pernah lewat sebelumnya itu sanad ya. Saya kok samar-samar pernah membaca Hisham an Muhammad. Jangan-jangan di Jami' Ushahih itu. Iya. Jangan-jangan di Al-Jami' Ushahih. Iya betul. Hisham an Muhammad. Allah musta'an. Hisham an Muhammad. Ah Hamzah. Hisham ibn Hassan an Muhammad. Muhammad ibn Sirin. Naam. Jika ra'aita Hishaman rawa an Muhammad, fa Hisham ibn Hassan an Muhammad ibn Sirin. Jika ra'aita Hishaman rawa an Yahya, wa Hisham bin Abi Abdillah Tastawai an Yahya bin Abi Katsir. Jika ra'aita Hishaman rawa an Abi, man Hisham wa man Abu? Luqman. Hisham an Abihi. Man Hisham? Man Abu? Luqman. Al-Musta'an. Muhammad. Hisham bin Urwa ibn Zubair. An Abihi Urwa ibn Zubair. Ahsan. Naam, sawab. Hisham an Abihi wa Hisham bin Urwa an Abi Urwa ibn Zubair. Arifina. Idza ra'aita Hishaman an Fatimah. Man Hisham wa man Fatimah? Idza ra'aita Hishaman. Saya mengatakan idza ra'aita Fatimah an Hisham. Idza ra'aita Hishaman an Fatimah. Man Hisham? Hisham bin Urwah wa Fatimah bintu man? Aduh. Lali kabeh iki maklumate iki piye iki, Musran? Musran? Sindir Rasul. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ciao ya akhi. Sindir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Repot urusane. Hisham wa Hisham ibn Urwah an Fatimah, hiya Fatimah bintul Munzir. Masyaallah. Indak ya Utsman. Mala alaqa bainahuma? Baina Hisham wa Fatimah. Mala alaqa bainahuma? Allah musta'an. Aflah. Mala alaqa bainahuma? Siapa yang namanya Hisham di sini? Angkat tangan. Hisham. Mala alaqa bainaka wa baina Fatimah? Allah musta'an. Apa hubungannya Hisham dengan Fatimah? Abdullah? Abdullah gini. Naam. Fatimah zawjatuhu. Fatimah bin Munzir adalah istrinya Hisham bin Urwah. Allah musta'an. Ya Allah al-Badr yu'adzin. Fadal. Al-Mu'adzin yu'adzin. طيب يا اخوان كتابة جدا Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'adz ibn Fadalah qala haddathana Hisham an Yahya an Ubaydillah ibn Mitsam an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma dia berkata marra bina janazatun telah melewati kita sebuah jenazah faqama laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qumna maka Nabi alaihi salatu wasallam berdiri menyambutnya dan kami juga berdiri. Faqulna maka kami berkata, ya Rasulullah, innaha janazatu yahudiyyin. Wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya ia adalah jenazah orang Yahudi. Qala maka Rasul bersabda, idza ra'aitumul janazata faqumu. Kalau kamu melihat jenazah maka berdirilah. Menunjukkan ya kan kata-kata al janazah alif lam di sini lil jins untuk jenis jenazah semua jenazah hukumnya sama baik dia muslim ataukah dia kafir. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لي بركاته كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين في القادسية adalah سهل بن حنيف dan قيس بن سعد sedang duduk di daerah atau di wilayah قادسية ini wilayah Persia ya kan قادسية معروف dinisbahkan kepadanya perang قادسية perang menaklukkan jembatan Qadisiyah pada masa penaklukan Persia di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah berhari-hari lamanya dan banyak memakan korban sampai akhirnya Allah azza wa jalla memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan jatuhnya jembatan tadi kepada kaum muslimin. Tayyib itu peristiwa yang sangat ma'ruf dalam buku-buku sejarah. Famarru alaihima bijanazatin. Maka mereka melewatkan jenazah di depan mereka berdua. Faqama. Kemudian mereka berdua bangkit. Sahal ibn Hunayf dan Qais ibn Sa'ad. Sama-sama berdiri. Faqila lahuma. Maka dikatakan kepada mereka berdua. Innaha min ahli ard. Min ahli zimma. Sesungguhnya jenazah itu dari penduduk asli sini. Ya, ini termasuk ahli zimma. Termasuk orang kafir. Faqala maka mereka berdua berkata. Inna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marbihi janazatu. Bahwasanya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lewat kepada beliau sebuah jenazah. Faqama. Beliau bangkit. Faqila lahu. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Innaha janazatu yahudiyin. Itu jenazahnya orang Yahudi. Faqala maka mengatakan. Alaysat nafsa. Bukankah jenazah itu sebuah jiwa juga? Bukankah dia juga orang? Artinya sama. Baik dia muslim atau kafir, hukumnya sama. Wa qala Abu Hamzah anil A'mash an Amr an Ibn Abi Layla qala kuntu ma'a Qais wa Sahal radhiyallahu anhuma qala fa qala kunna ma'an Nabi. Kami saya pernah bersama dengan Qais dan Sahal. Dan mereka berdua berkata kami dulu pernah bersama Nabi alaihi salatu wasallam al-hadis. Wa qala Zakariya al-Sya'bi ibn Abi Layla kana Abu Mas'ud wa Qais yaquman lil janazah. Adalah Abu Mas'ud al-Ansari dan Qais ibn Sa'ad mereka berdua bangkit untuk jenazah. Intaha. Nama ikhwan beberapa riwayat dan yang terakhir menegaskan kepada kita hukumnya sama baik jenazah muslim ataukah jenazahnya non muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qara'na ahadith. Kita membaca banyak hadis. Ada hadisnya Amir ibn Rabi'ah. Ada hadisnya Abu Sa'id al-Khudri. Ada hadisnya Jabir ibn Abdullah. Ada hadisnya Salih ibn Hunayf. Qais ibn Sa'ad. Dan dihafal yang mudah bagi antum. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah. Ada salam dari Ustaz Abu Ukashah untuk segenap jajaran asatidah Darul Hadith Al-Bayyinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih baik, pondok menyimpang atau pondok NU? Itu pondok menyimpangi. Tidak ada yang bagus. Semua tidak boleh. Inna hadzal ilma dinun famburu amman ta'khudhuna dinakum. Itu prinsip dalam talaqi ilmu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Tayyib, ada yang bertanya. Di mukaddimah dikatakan bahwasanya perintah memiliki dua ihtimal. Wajib atau mustahab. Apakah berarti kalimat larangan juga memiliki dua ihtimal, haram dan makruh? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Yang namanya perintah, ada kalanya perintah wajib, ada kalanya perintah sunnah. Yang namanya larangan, ada kalanya larangan haram, ada kalanya larangan makruh. Apakah dari sini dipahami bahwa sesuatu yang tidak boleh di sisi ulama tidak mutlak akan keharamannya? Tuh. Tidak, bukan pembahasan ulama yang dibahas sekarang ini. Pembahasan masalah dalil syar'i. Ayat atau hadis. Ketika ada ayat atau hadis yang menggunakan lafaz perintah, dilihat. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Kecuali apabila ada hal-hal yang memalingkan dia dari makna wajib kepada makna sunnah. Itu dibahas dalam usul fikih. Ada qarinah-qarinahnya. Bukan menggunakan hawa nafsu. Semua dengan dalil. Ketika ada lafaz larangan, itu hukum asal adalah haram. Sampai ada nas yang menunjukkan makna makruh. Itu juga dengan dalil. Dibahas panjang oleh para ulama dalam usul fikih. Barakallahu fikum. Itu yang dibahas adalah nas dalil. Bukan ucapan ulama. Barakallahu fikum. Jadi kalau yang tidak boleh di sisi ulama, apakah berarti tidak mutlak akan keharamannya? Tergantung. Kalau ulama tadi menggunakan bahasa haram, ya haram. Tanyakan dalilnya. Mengatakan makruh, ya berarti dikatakan makruh. Tanyakan dalilnya. Wahadalah. Kalam ulama lain dengan kalam Rabb wa kalam Rasul alaihissalatu wassalam. Dan ingat, ini semua dengan ilmu usul fikih. Dibahas tuntas di sana. Barakallahu fikum dengan ketentuan-ketentuannya. Sehingga bukan dengan hawa nafsu. Oh, ini perintah sunnah. Yang ini wajib. Dasarnya apa? Kan punya dua ihtimal. Dua kemungkinan. Kadang sunnah, kadang wajib. Benda. Ada dalilnya. Ada qarinahnya. Ada ilmunya. Barakallahu. Jadi bahas panjang dalam pembahasan usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah haram hukumnya memboking tempat duduk di masjid dengan menitip sajadah ke orang lain? Apa dalilnya jika hukumnya haram? Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Gede banget ini. Ini lagi ada ribut apa gimana ini? Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ini yang disebut dengan masalah al-hajiz. Boking tempat di masjid. Dan diuraikan sebelumnya ya, hukum asal yang namanya tempat di masjid ini adalah al-mubah. Tempat yang mubah. Bukan tempat milik satu orang. Kaidahnya, man sabaqa ila mubahin fahuwa haqqu bihi. Siapa yang lebih dahulu kepada tempat yang mubah, maka dia yang berhak untuk menempatinya. Jadi, tidak ada booking. Mubah. Antum mau di depan, tengah, belakang, mubahnya. Siapa yang duluan, maka dia berhak untuk menempatinya. Baik. Bagaimana dengan masalah memboking? Dirinci. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud adalah ada seseorang yang sudah duluan di depan. Kemudian dia punya hajat sebentar. Entah buang hajat, kamar mandi, atau mau minum, atau ambil buku, atau semisalnya. Kemudian dia ngasih tanda, dia mau balik lagi. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Dan waktunya sangat dekat, tidak lama. Ketika ada orang lain yang duduk di situ, dia punya hak untuk menyuruh dia berdiri. Ini dengan nafsul hadis. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Adapun Kalau ada orang yang duduk sebuah tempat duluan, terus dia tinggal dengan waktu yang lama, secara uruf, secara kebiasaan kita, lama. Dikasih sajadah, dikasih meja, lama. Ya mandi dululah, ya sarapan dululah, ya tidur dululah, ya bahkan mungkin main bola dululah, dan segala macamnya lah. Lama. Maka hadallah ya juz. Tidak diperbolehkan para klasikum menghajar sebuah tempat yang mubah. Barakallahu'alaikum. Faham dong? Dengan perincian tadi, sehingga ketika ada yang baru datang, dia boleh menyingkirkan sajadah tadi, wala kitab tadi, atau meja tadi, ditaruh tempat yang ada, dan silakan ditempati. Ketika sahibul sajadah datang, dia tidak punya hak untuk nyuruh bangkit. Dikarenakan lama, secara urf, barakallahu'alaikum. Hadza huwa ifhamu hadza barakallahu'alaikum, sehingga jangan sampai terjadi pertikaian dan keributan urusan tempat. Barakallahu fikum. Saya kalau di sini enggak sampai ribut lah insyaallah ya. Ribut enggak? Hah? Enggak kan? Alhamdulillah, enggak ribut. Itu kalau antum nanti di tempatnya masyayikh di Yaman, wah itu rebutan itu. Antum dapat soft pertama di depan, luar biasa. Luar biasa. Jika ada seseorang wanita mu'alaf, terus tiba-tiba ayahnya wafat, sedangkan ayahnya seorang Nasrani, apakah anaknya ini ikut memakamkan ayahnya? Dua keadaannya, Ikhwan. Keadaan yang pertama, kalau ayahnya itu tidak ada seorang pun dari keluarganya yang mengurusi, hanya anaknya ini aja, Ikhwan. Jangan dia anak laki-laki, atau dia anak putri yang mungkin dia punya suami. Maka diperbolehkan bagi dia untuk segera memakamkan jenazah bapaknya. Itu terjadi pada kasusnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, ketika ayahnya Abu Thalib mati. Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memakamkan ayahnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau masih ada famili-famili yang lain, ya sudah, famili yang lain. Kepengurusan jenazah dan segala macam termasuk prinsip ya. Sehingga sang muslim tidak diperbolehkan untuk ikut acaranya kaum Nasrani dalam ritual pemakaman jenazah. Dia datang untuk takziah. Tak ikut ritual yang macam-macam, barakallahu fikum, dengan prinsip lakum dinukum waliyadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, tadi dibilang kalau jenazah lewat di depan orang yang tidak ikut mengantar, dan jenazah tersebut turun di depan dia walaupun belum sampai, maka ia boleh duduk bagi yang berdiri. Lalu bagaimana dengan ikut mengantar? Apakah boleh duduk juga padahal belum dikubur? Jawabannya, duduk juga. Hatta tuba, hingga diletakkan. Barakallahu dengan bahir lafaz tadi. Dia juga boleh duduk. Rombongan pengantar juga boleh duduk. Barakallahu. Masya Allah, pertanyaannya kok yang gini-gini aja ya. Senang yang jarap. Dari sisi mana Al-Hajawiroh mencela Anda? Anda siapa ini? Dari sisi mana Al-Hajawiroh mencela Anda? Siapa yang dimaksud dengan Anda di sini? Kalau mereka semua dicela ya, kan? Atau masyayikh semua dihabiskan sama mereka. Barakallahu alaikum. Ada salam dari Yusuf Jember untuk Asyatidah. Waalaikumsalam. Apakah orang yang habis menggali kubur dan memasukkan jenazahnya tidak boleh menggendong anaknya takut terkena balak? Tidak ada keterangan demikian ya, kan? Itu merupakan etikotnya orang-orang yang tidak berdasar hukum ya. Tidak, tidak ada keterangan demikian. Apalagi dengan niatan talak balak, ini sudah khurafatnya wong Jawa atau yang selain itu. Kitab Jami'us Sahih dan kitab Sahihul Jami' apakah sama? Beda. Kalau Jami'us Sahih karya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, kalau Sahihul Jami' itu ringkasan yang disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Wallahu a'lam. Terkait dengan khabar dan majlis yang terakhir, wallahu a'lam. Anda enggak mengikuti ya. Allahu a'lam. Yang jelas masih peperangan masih berlanjut. Masya Allah, tabarakallah. Apa pendapat Anda? Anda siapa ini? Masya Allah. Tentang hukum salat dua rakaat ketika masuk masjid, tahiyatul masjid, mana yang rajih, wajib atau sunnah. Ada khilaf di kalangan para ulama, yang rajih insya Allah ta'ala adalah pendapat yang mengatakan wajib. Dikarenakan nah hadisnya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah dalam masalah ini. Masya Allah, tabarakallah. Apakah boleh bagi santri untuk memboikot temannya selama 2 tahun lebih? Ini kalau sama-sama memboikot dosanya selama 2 tahun. Pemboikotan karena perkara pribadi atau urusan pribadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Barang siapa yang lebih dari 3 hari, maka terjatuh dalam keharaman. Selama 2 tahun diboikot, sama-sama memboikot, dosanya selama 2 tahun numpuk. Istaghfiru Rabbakum. Istighfar ya, Ikhwan. Santri memboikot. Ya apa kalau sama yang lain? Ditunjukkan suasana ukhuwah, suasana persaudaraan, barakallahu'alaikum di kalangan para santri. Nah. Dan insya Allah tidak ada. Untuk masalah prinsip. Kalau masalah prinsip, satunya sunni, satunya hizbi. Ada hizbi di pondok ini, silakan keluar. Barakallahu'alaikum. Silakan keluar. Tidak usah pakai lama-lama. Sehingga saya yakin itu masalah pribadi. Astaghfiru Rabbakum. Astaghfiru Rabbakum. Saya enggak lihat jam saya. Maksudnya orang tadi belum mendatangi majelis. Tapi dia menitipkan sajadah untuk membongking tempat. Nah boleh. Dikarenakan itu tempat yang mubah. Man safaqa ila mubahin fa huwa haqqu fihi. Dia lagi asik. Lagi. Cerita sama temannya duluan. Selantum ya. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Man safaqa ila mubahin fa huwa haqqu fihi. Dan dia belum datang ke majlis. Yang dibahas sudah di majlis. Dan dia ada hajat. Maka dia bisa kembali lagi. Ada salam dari Hasan Bojonegoro untuk segenap santri dan asatidzah Al-Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mana cara otak dil kabeh. Iya. Apakah boleh kita meletakkan jenazah tatkala capek ketika kita menggotongnya? Apa dalilnya? Kalau betul-betul semuanya capek, diletakkan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi secara pengalaman juga enggak bakal capek, yang nganter banyak, gantian yang nganter. Kalau seandainya semuanya kau sudah. Ya sudah, turun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kapan Ustaz berangkat umroh? Masya Allah. Antum liburan, saya berangkat insya Allah. Insya Allah. Antum datang, saya belum datang. Apakah sudah boleh bagi kita untuk menimba ilmu dari Ustaz Dzulqarnain? Afan Ustaz, setelah Ustaz Dzulqarnain bertaubat, apakah boleh mendengarkan ceramahnya kembali? Nah itu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya para klofik, poin-poin yang saya sebutkan ketika ada seseorang bertobat kepada Allah SWT. Yang pertama kita berbahagia bersukacita atas berita rujuknya beliau, tobatnya beliau. Barakallahu fikum, dikarenakan memang harus bergembira dengan tobatnya seseorang. Allah Azza wa Jal bergembira dengan tobatnya hamba. Lallahu afrah bitaubati abdihi min ahadikum ila akhir hadis. Kita baca panjang ya. Allah itu lebih bahagia dengan tobatnya seorang hamba dibandingkan dengan seseorang yang dengan kendaraannya, dengan bekalnya ada di gurun Sahara. Tahu-tahu hilang. Al-hadisnya cukup panjang ya. Ketika ketemu lagi itu kuda apa kendaraan dan bekalnya tadi. Itu menunjukkan barakallahu fikum al-farah bi taubati syakhs, adanya anjur berbahagia dengan taubatnya seseorang hamba. Juga pada kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Para sahabat bergembira semua dengan taubatnya beliau. Sehingga didukung, dikasih motivasi, disemangati untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Hadza awalan. Yang kedua, seperti yang dijelaskan pada pembahasan yang lalu, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah taubat, itu harus taubatan nasuha. Yang namanya rujuk, harus rujuk bilhaq. Haqqan. Tidak semata-mata ngaku, rujuk. Ngaku, taubat. Harus dibuktikan. Harus ada pembuktian. Al-iqla' harus meninggalkan semua hal-hal yang telah lalu. Ada an-nadamah penyesalan. Adanya azam alla ya'ud. Berazam untuk tidak mengulang lagi. Karena kan yang disebutkan sama Syekh Rafi, pembahasan yang sangat keras dalam pembahasan uslub dakwah. Perkara yang sangat penting dan sangat berbahaya barakallahu fikum. Sehingga ya sampai sekarang dinanti. Sampai sekarang dinanti bagaimana rujuknya beliau, bagaimana taubatnya beliau, apakah sudah taba taubatan nasuha, ataukah sudah raja'a rujuan haqqa, ataukah tidak. Saya pribadi sampai sekarang belum mendengar kabar berikut. Setahu saya, beliau sudah kembali ke tanah air. Ya, tidak tahu. Ya, harus ditunggu beritanya. Ada yang dengar berita sesuatu? Hal tasma'una hissan wala hamsa? Ada yang dengar bisik-bisik atau apa ya? Saya belum tahu. Dalam artian yang menunjukkan bagaimana beliau tobatnya, bagaimana jujur dan segala macamnya. Saya belum tahu. Sehingga dinanti, menanti kejujuran taubat. Harapan kita, mudah-mudahan beliau jujur, beliau betul-betul serius dari rujuknya, dalam rujuknya, dalam taubatnya. Pertanyaannya, apakah bisa mengambil ilmu dari beliau? Untuk yang sebelum-sebelumnya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dikhawatirkan pada perkara-perkara yang sebelumnya terdapat padanya hal-hal yang dikritik atas beliau yang beliau rujuk daripadanya. Dan kita nggak tahu yang mana yang salah, yang mana yang dikritik dan segala macamnya. Dikarenakan di tengah-tengah apa yang beliau sampaikan, terutama dalam perkara dakwah, uslub dakwah dan semisalnya, belum bisa. Itu yang sebelum-sebelumnya. Kecuali bagi yang betul-betul mampu untuk mengklasifikasi, ngerti. Oh ini labas, yang ini berbahaya, banyak syubhatnya. Oh yang ini full syubhat, yang ini labas. Yang mampu. Kok itu asalnya? Tidak. Barakatuhum. Bagaimana dengan setelahnya nanti? Adapun yang pasca taubatnya, dilihat. Kalau taubatnya, taubatan nasuha, rujuknya benar, maka yang beliau sampaikan setelah itu dari al-haq, maka didengarkan, diterima. Tapi kalau belum ada kepastian, ya tunggu dulu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dina. Ini ilmu adalah agama, maka lihat dari siapa Anda mengambil agama kamu. Itu. Barakallahu fikum, dan mesti menunggu sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Ada kasak kusuk, tapi ya belum bisa disampaikan dikarenakan harus ada sesuatu yang nyata, valid, jelas. Yang jelas, sudah ada kasak kusuk yang berseliweran di telinga, tapi ya harus dipertegas, diperjelas, dan segala macamnya. Begitu sudah khobarnya, KW1. Saya kemudian sampaikan pada Tokoh satu ya. Betul-betul original khabarnya tadi. Bukan kila waqal, bukan katanya-katanya. Tidak. Jelas wawai ada bukti nyata. Maka itu yang disampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afan Ustaz, tadi kata-kata laya juz tidak boleh terkait dengan perbuatan memboking tempat haram atau bukan haram. Terkait dengan keharamannya saya belum tahu. Nafs yang mengatakan haramnya. Barakallahu fikum. Tetapi dikatakan laya juz dan diperbolehkan dikarenakan itu tempat yang umum bukan haknya masing-masing individu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu. Bissawab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.